Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalih Budhe Yati niki menawi ningali Abah kemutan dawuhe Kanjeng Nabi amaroni robi an uhibbal masakin. Aku diperintah karo pangeranku seneng karo wong-wong kere. Kali Abah wong kere kabeh diopeni termasuk kula panjenengan. Nggih napa mboten? Berarti akhlake Abah kados akhlake Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Mila kula rawani ndongake Nurul Huda soalnya Nurul Huda pun godange donga. Muga-muga awake dhewe kesawapan sedanten. Menawi Budhe Yati kula ndongake muga-muga panjang umur. Dadi wong sak donya mati Budhe Yati urip dhewe. Mentang-mentang kaya Dimas Kanjeng wae. Estu napa kula rawani ndongake Nurul Huda soalnya mriki pun godange donga. Kula ngertos mun dari Abah mun 10 tahun lebih menawi tiang ingkang sowan Abah niku mun wong gawa masalah tok. Mbuh dioyak-oyak bang, dioyak-oyak dep kolektor utawa teng dalem dikapruk karo bojone. Mila alhamdulillah rabbil alamin kula panjenengan dianugerahi kali Gusti Allah senajan tok ora iso nyawang Kanjeng Nabi sakit nyawang warisanipun Kanjeng Nabi Abah Sarif Hidayatullah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribon, sedulur. Produk Nurul Huda. Ini produk Nurul Huda. No TV karo ya TVC. Aku ngeluh yo. Pernah diberitakan no koran no TV jari nilep KUT bangsa Terengganu. Duwe santri duwe gedung tuku tanah sakian lebar. Gitu. Jari ini kodame jari jin. Apa enak jin iso gawe klaser? Eh, anakku Joko Bombong ini klaser itu. Klaser apa? Klaser selipan watu lho gundulmu. Selipan watu ini lho, satu unit selipan watu. Grek. Ya. Ini kalau beli 2 miliar 500 dirakit dibikin anakku Joko Bombong dan prajuritnya. Mana Susilo? Susilo mana? Lari rene. Oh, pro kursi gundulmu. Ini tamatan aliyah Nur Huda kemarin sudah jadi kepala ngelas. Nek arep ndek asuman jalo dilas, ben dilas Susilo. Ini mahasiswa ini. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa, tidak akan pacaran. Ini mahasiswa, kepala ngelas. Kuliah tidak minta, kowe jalo duit. Jalo duit mbokmu ora? Jalur duit buat umur ah, betul. Eh, bagaimana? Kepala ngelas. Jadi bego, bego. Klaser satu unit harganya berapa? 2 miliar 300. Sekarang 2 miliar 500. Bahannya itu aja. Gimana? Gajinya DPR sama gajinya bupati banyakan mana? Dengan ini anak bangsa yang bisa berbuat seperti ini. Coba, ragu-ragu enggak anaknya disekolahkan di Nurul Huda ini, ragu-ragu enggak? Ragu-ragu enggak? Dan ini desain lagi laser. Dapat pesanan dari berbagai penjuru. Satu unit laser ini coba minta tolong kakinya supaya mengantarkan matanya dibawa ke kemana ge? Jenenge jenenge apa? Proyekmu apa jenenge? Nek cara pejabat seragen ni, iku lho apa? BLKW apa jenenge? Eh, tak mungsuh kan BLK seragen berani ora? Wantun. Ah, berani gak? Mungsuh BLK seragen berani gak? Wantun. Malangre. Nah, macam-macam las gundulmu nudang. Macam-macam las gundulmu. Ah, ya, rasa malangre. Ah, orang malangre itu berdeni uang apa menempel malangre? Anaknya disekolahkan di Nurul Huda, mantap tidak? Mantap tidak? Mantap. Ini bikin lagi satu unit klaser. Ini kalau beli 3,5 miliar. Eh? Nanti didesain, dikerjakan. Paling habis 1 miliar lebih sedikit. Bahan itu sudah milih yang terkuat. Banyak insinyur, banyak profesor kagum, kaget, tajuk. Dengan suruh ke wani menjaga keselamatannya abahnya. Suro, Joko, jenenge Joko, yon Joko diri, Joko semuanya. Pangreksa, ngreksa ya podo, bolak balik ngreksa ya podo wae. Bahwono itu jagat pribadi, manjing di mata kepala, jangan sampai kalah dengan Supiah Amarah Mutmainah Halu Amah. Nafsu harus Supiah Amarah Mutmainah Halu Amah. Tubuh diperintah oleh roh ila rohi hablu minanas agar badan atau tubuh menguntungkan orang lain. Itulah. Bagaimana sekali lagi, anak-anaknya disekolahkan di Nur Huda, ragu-ragu? Ragu-ragu atau mantap? Jadi anakku Joko Bombong itu tidak akan mencari keuntungan kepada umatnya atau santrinya. Tidak hanya berjiwa sungai mengalir ke bawah, menghidupi petani atau cuyu atau cacing. Jangan sampai anakku dan seterusnya mempunyai kelakuan seperti Sanyo, terlalu merugikan umat, ke atas dijual kepada calon lurah, calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Jangan punya kelakuan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sanggup? Sanggup? Nah ini. Ini anakku putri. Mana anakku putri-putri? Ayo. Ini di depan apa? Nah ini. Siap jadi kolibah? Siap. Siap jadi kolibah? Siap. Siap jadi kolibah? Siap. Ngantemi atau antem-anteman karo patah dan muslimat masyarakat wani? Wantun. Wani antem-anteman karo patah dan muslimat masyarakat? Wantun. Wani antem-anteman karo patah dan muslimat masyarakat? Wantun. Tidak diragukan, Mbak. Tidak diragukan, Mbak. Alangre. Nah, ya, duduk kembali. Mantap tidak? Mantap diragukan? Mantap. Antem-anteman fisik juga berani. Pasta pikul kerot berlomba-lomba menuju kebaikan. Uswatun kasanah, contoh yang baik. Ini tak beri contoh santri Nurul Huda. Kamu tidak usah urunan, berhasil. Sudah 31 tahun. Semoga santri Pondok Pesantren Nurul Huda di mana berada, ayo uswatun kasanah, contoh tenaga nih, harta nih, nyawa nih demi agama bangsa negara. Dan ini sebelum Pak Kapolda rawuh datang, khusus Pak pejabat dan mantan pejabat Pak Sabrudin. Sudah mantan apa masih? Sampun. Nah, ayo Pak Tomo. Ngalap berkah Pak Tin ben dadi kepala ning jojo dadi kepala pusing ya Pak Tomo. Ibu, Bu Wiwi, Ibu Sarawan, ya toh, Pak pejabat, ayo Pak Jenderal. Monggo. Nanti saja enggak usah diumum nih, kek nih ngono wae. Rasa mau tak panggil kek nih ngono wae, ya. Ibu Joko Bombong khusus Pak pejabat. Ya. Khusus Pak pejabat sarapan bila Pak Kapolda datang sewaktu-waktu. Ayo sampean kan wis warek dulu gitu loh ya. Luwe nek Kapolda. Monggo waktu dan tempat dipersilakan diiringi musik reog.